rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fayauma idzin la yus'alu 'an dzambihi insun wa la jan. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Zawata afnan. Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima 'ainan tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Muttaqina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannataini dan. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?